Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Wa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, karya al-Imam Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ucapan beliau, yakni masih pada bab yang pertama. Kita sampai pada ucapan beliau, qala rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, wal 'atilu yukramu 'ala ghairi mal. Wal 'atil yukramu 'ala ghairi malin. Dan orang yang berakal dia dimuliakan, ya, dia dimuliakan untuk selain harta. Ya, ini dia dimuliakan bukan karena harta. Ya. Nah, karena ada orang yang dia dimuliakan di tengah-tengah manusia. Tapi karena apa? Karena perkara dunia. Karena dia sahibul mal, pemilik harta, ya, orang kaya. Sehingga orang memuliakannya pun karena memiliki tendensi tertentu, memiliki maksud-maksud tertentu, sehingga dimuliakan. Ketika dia jatuh miskin, ya, maka orang-orang pun biasanya berbalik. Yang tadinya senang mendekatinya, ya, suka mendatanginya, ketika dia sudah miskin, maka dia ditinggal. Ini sahibul mal, orang pemilik harta. Maka orang yang berakal dia dimuliakan ala ghairi mal, dimuliakan, ya, atas selain harta. Kal asadi yuhabu wa in kana rabidan, sebagaimana singa yang dia ditakuti walaupun dia dalam keadaan duduk, ya, singa dia duduk bersimpuh. Nah, siapa yang berani mendekati? Ada yang berani mengusik, ya, jangan macam-macam. Nah, takut orang mendekatinya. Ini perumpamaannya seperti itu, perumpamaan orang yang berakal. Orang segan, ya, segan untuk berbuat macam-macam kepadanya. Nah, ini diantara yang menunjukkan keutamaan orang yang berakal. Kemudian kita beliau, wal kalamul wa kalamul aqil ya'tadilu ka'tidali jasadis sahih. Dan ucapan orang yang berakal itu seimbang, seperti seimbangnya badan yang sahih, badan yang sehat. Ya. Seimbang, tidak berlebihan. Ya. Tidak gulu ketika dia berbicara. Ucapannya berfaedah. Tidak muluk-muluk. Nah, ini orang berakal. Wa kalamul jahil yatanaqadu kahtilati jasadil mariyub. Sementara ucapan orang jahil, ucapan orang yang bodoh, itu saling bertentangan. Kontradiktif. Ya. Bertentangan. Terkadang dia mengatakan A, besoknya mengatakan B. Nah, ya, bertentangan. Nah, melakukan suatu, dia mengucapkan satu ucapan, ya, satu statement. Besoknya dia mengucapkan satu ucapan yang itu membantah ucapan sebelumnya. Nah, ini kalamul jahil, karena dia mengucapkan sesuatu tidak di atas dasar ilmiah, tidak berpikir, ya. Nah, ceplas-ceplos, asbun, asal bunyi. Nah, ini ya, orang jahil. Kaktilati jasadil mariyub, seperti ikhtilat, seperti tercampurnya badan yang sakit. Jadi orang yang sakit biasanya keadaannya terkadang dia tidak sadar. Orang yang sangat demam biasanya, ya, nah, yang sedang tertimpa penyakit demam, panas yang begitu tinggi, biasanya dia mengucapkan sesuatu itu tidak sadar apa yang diucapkan. Bahkan terkadang berbuat sesuatu tidak sadar apa yang dia perbuat. Nah, ini. Nah, tidak seimbang perbuatannya. Nah, ini bedanya ucapan orang berakal dengan ucapan orang jahil. Nah, menunjukkan kepada kita keutamaan orang berakal dan rendahnya orang yang jahil. Baik. Wa kalamul aqil wa in kana nazran hudwatun 'azimah. Kata beliau, ucapan orang yang berakal walaupun sedikit, walaupun ucapannya sedikit, enggak banyak ngomong dia. Nah, kalau ngomong ya seadanya saja, sedikit. Kata beliau, hudwatun 'azimah. Kedudukannya begitu besar. Ini ucapan orang berakal. Ya. Kedudukannya begitu besar. Hudwatun 'azimah. Memiliki ucapannya, ucapan yang sangat berbobot. Kandungan maknanya dalam. Ya. Nah, istilahnya ucapannya itu daging semua gitu ya, enggak ada tulangnya. Daging. Ini ucapan orang berakal. Oleh karena itu, para salaf, ya, maka mereka adalah orang-orang yang paling berakal. Nah, Nabi SAW adalah manusia yang paling berakal. Sehingga ucapan beliau, walaupun ucapannya ringkas, ya, itu kandungan maknanya begitu dalam. Ucapan Nabi SAW. Nah, yang mana beliau SAW diberi mukjizat. Yaitu apa? Beliau diberi jawami'ul kalim. Ucapan yang jami', ucapan yang ringkas tapi kandungannya banyak, ya. Nah, kandungannya banyak. Sehingga kalau kita mempelajari hadis Nabi, itu faedahnya bisa sampai berapa poin. Nah. Hadis Abu Umair. Hadis kisah Abu Umair. Ya. Yaitu ketika adik, ya, adiknya Anas bin Malik, ini adik tiri beliau, adiknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, yang masih kecil, yang memiliki seekor burung kesayangannya yang namanya Abu Umair, nama burungnya. Nah, suatu ketika burungnya ini mati, Abu Umairnya ini, burung kesayangannya mati. Akhirnya dia Abu Umair nama anaknya. Nah, Abu Umair ini nama anak Anas bin Malik. Nah, jadi Abu Umair ini, ya, Abu Umair ini memiliki burung yang namanya Nughair. Nah, memiliki burung yang namanya Nughair, burung kesayangannya. Ya. Maka suatu ketika Nughair ini mati. Ya, si burung ini mati. Akhirnya melihat Abu Umair yang begitu sedih melihat burung kesayangannya mati, Rasulullah sallallahu alaihi pun, ya, sebagai bentuk apa, hiburan beliau, beliau pun mencandai anak kecil ini, anak kecil yang sedang sedih ini tadi, dicandai oleh Rasulullah sallallahu alaihi, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair?" "Wahai Abu Umair, apa? Sedang apa Nughair?" Ini burungnya yang mati tadi. "Sedang apa Nughair? Apa yang dilakukan Nughair?" Ini Rasulullah bercanda. Ya. Mencandai Abu Umair. Nah, hadis ini, hadis Abu Umair ini disebutkan bahwa para ulama bisa mengambil faedah sampai ratusan faedah. Ya. Sampai seratusan faedah. Nah, hadis yang ringkas seperti itu faedahnya bisa sekian banyak. Sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau ya dikisahkan beliau suatu ketika pernah bermalam di rumah Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau bergadang. Ya, bergadang dalam rangka mengambil faedah-faedah dari hadis tadi, hadis Abu Umair tadi. Nah, ini kalamnya berbobot, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ucapan salaf. Ucapan para salaf juga berbobot. Ya. Makanya kita sering mengucapkan menukil ucapan-ucapan salaf ya, yang ringkas tapi subhanallah. Maknanya padat. Nah. Contohnya ucapan Imam Ibnu Sirin rahimahullah. Ya, yang masyhur. Yaitu ucapan beliau inna hadza ilmad din. Sesungguhnya ilmu ini adalah din. Agama. Ya. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah agama, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ucapan ringkas. Ya. Kandungannya banyak, sampai disyarah oleh para ulama yang lain, sampai ada kitab khusus. Ya. Dijelaskan oleh para ulama kandungan dari ucapan Ibnu Sirin inna hadza ilmad din. Ya. Diambil faedah-faedah yang sekian banyak. Ini ucapan salaf. Ya, demikian pula contoh ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan apa? Al-Islam huwa sunnah. As-sunnah hiyal Islam. Islam adalah sunnah. Sunnah adalah Islam, ringkas. Kandungannya ya, subhanallah. Nah, banyak. Nah, kalau kita mau contohkan ya begitu banyaknya ucapan para salaf tentunya ya. Nah, harus ada pembahasan sendiri untuk membahas ucapan-ucapan para salaf. Ya. Al-muhim yang intinya yang mau kita ambil di sini adalah bahwa orang yang berakal, orang yang cerdas berilmu itu ucapannya ringkas. Dia ngomong seperlunya saja. Ya. Mengucapkan sesuatu seperlunya saja. Dan itu sangat bermakna, sangat dalam maknanya. Nah, ini ya. Taib. Wa kalamul aqil wa in kana nazran hudwatun adzimah. Dan ucapan orang yang berakal walaupun sedikit ucapannya itu merupakan kedudukannya sangat besar. Bahkan terkadang ya, bukan terkadang, bahkan ucapan-ucapan fuqala itu diburu ya, dicari-cari apa yang akan mereka ucapkan. Sangat mahal ucapan para ulama ini, sangat mahal bagi kita. Sehingga kita pun senantiasa menunggu apa yang mereka ucapkan terkait permasalahan ini, terkait fitnah ini, ya, terkait kejadian ini, apa ucapan mereka ini apa? Kita tunggu-tunggu, terus kita tunggu. Ya, ketika mereka mengucapkan, kita catat. Mahal ucapan mereka, ucapan para ulama, ya, kata-kata mereka tuh mahal, diburu oleh para penuntut ilmu, oleh umat, ditunggu-tunggu ucapannya. Nah, kama anna mufaraqatal ma'sam wa in kana nazran musibatun jalilah, sebagaimana mendekati dosa, ya, sebagaimana muqarafatal ma'sam mendekati dosa walaupun sedikit, musibatun jalilah, itu musibah yang sangat besar. Ya, mendekati dosa walaupun sedikit musibah. Ya, jadi jangan coba-coba mendekati perbuatan haram, mendekati perbuatan dosa, musibah besar. Jangan pandang enteng, jangan pandang remeh, ah cuman mengambil secuil aja punya orang lain. memakai sebentar saja misalnya. Kalau pemiliknya enggak ridho, musibah. Ya, jadi jangan menganggap remeh dari dosa-dosa. Ya, hendak kita berusaha ya dan bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjatuh dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dan segera memperbaiki diri. Nah, kemudian kata beliau, wa minal akal, dan termasuk dari akal, at-tasabbut fi kulli amalin qabla dukhuli fi. Termasuk dari akal adalah at-tasabbut fi kulli amal. Memastikan ya, memastikan setiap kali hendak beramal, tasabbut. Memastikan dia ini benar-benar dia mempertimbangkan apa yang hendak dia perbuat, dipertimbangkan. Qabla dukhuli fi, sebelum dia masuk ke dalam amalan tersebut. Tasabbut, dipastikan dulu ya, diyakinkan dulu ini baik tidak? Ya. Ini kemaslahatan apa tidak? Dipertimbangkan, tidak langsung masuk atau berbuat seperti itu tanpa adanya pertimbangan. Tidak langsung memutuskan tanpa adanya pertimbangan. Ini ya, ini termasuk bagian dari akal. Ya, at-tasabbut fi kulli amal qabla dukhuli fi. Nah, memastikan ya setiap amal sebelum memasukinya. Baik. Wa'afatul aqli al-ujub. Wa'afatul aql al-ujub. Dan perusak akal adalah ujub. Ujub yaitu perasaan bangga diri, takjub terhadap diri sendiri. Apakah itu terhadap amalan-amalannya atau ilmunya ya, atau jasa-jasanya atau yang semisalnya. Ini termasuk perusak akal, bahkan perusak amal ya. Hati-hati. Salah satu yang merusak amal, ujub. Ini penyakit hati ya, ujub penyakit hati yang sangat mematikan. Ya. Jadi hati-hati. Kita berlindung dari penyakit ujub bangga. Ya. Dan penyakit ujub ini subhanallah, tidak ada dari kita yang merasa aman dari perasaan ujub, sikap bangga. Ya. Bahkan para ulama sekalipun mereka sangat khawatir terhadap sifat ini ya, atau penyakit ujub ini. Nah, merasa bangga dengan ilmunya, merasa dia paling berilmu. Wah, tidak ada di sini yang lebih pintar dari saya misalnya. Jadi dalam hatinya tentunya ya, ujub itu penyakit hati ya. Ujub dengan sombong beda. Kalau sombong itu ditampakkan di secara lahiriahnya ditampakkan. Kalau ujub itu ada di dalam hati. Orang enggak tahu kita ujub apa tidak, orang tidak tahu. Walaupun terkadang itu muncul, muncul dari ucapan-ucapan, sikap ujub. Ya. Bangga dengan amalnya, merasa dia telah beramal. Ya, melakukan banyak amalan-amalan. Kemudian timbul di dalam hatinya, masya Allah, memang saya ini luar biasa. Ya. Nah, ternyata saya ini orang soleh. Nah, misalnya ya. Sudah banyak sekali amalan saya dalam hati ini ya, dalam hati. Ya, bukan diucapkan lisan, dalam hati. Nah, hati-hati kalau ada perasaan seperti itu, segera berlindung pada Allah Subhanahu wa taala atau merasa diri paling memiliki andil atau jasa dalam satu urusan, satu perkara. Ini hati-hati. Ini kalau tidak ada saya ini enggak bisa jalan ini, ya. Ini kalau tidak ada saya ini akan hancur. Ini kalau tidak ada saya ini tidak akan tegak ini. Ya, tidak akan berdiri ini. Nah, ini ujub, hati-hati. Ya. Nah. Ujub dengan rupanya, dengan fisiknya, ini juga banyak, ya. Nah, di balik dia bercermin, masya Allah. Ya. Luar biasa wajah saya ya ternyata ya. Mirip siapa? Ya, mirip artis Korea ternyata. Nah, hati-hati. Ya. Nah, ujub. ujub dengan suara, ya, dia juga hati-hati. Nah, wah suaranya melengking sekali suaranya, misalnya, ya. Nah, hati-hati. Kata Imam Ibnu Hazm, ya, di dalam kitab Asyar wal Akhlak, maknanya, anda nukil secara makna karena belum sempat mencatat tadi, ya, bahwa kalau seorang merasa bangga, merasa ujub dengan kekuatan yang dia miliki, ya, maka ketahuilah bahwa bigol itu lebih kuat dari dia. Keledai, kuda, campuran kuda, keledai, bigol itu lebih kuat dari dia. Hati-hati. Kalau dia merasa bangga dengan suaranya, ketahuilah bahwa burung itu lebih merdu suaranya dari dia. Jadi tidak ada yang perlu kita ujubkan, ya, tidak ada yang perlu kita merasa bangga dengannya, ya, jangan. Senang boleh, kita merasa senang terhadap satu amalan, ya, satu perolehan yang kita peroleh, ya, yang sesuatu yang kita miliki kita merasa senang, boleh. Apalagi itu akan menimbulkan perasaan bersyukur, boleh, tapi jangan merasa bangga, ujub. Ini hati-hati ya, penyakit hati yang sangat mematikan. Ini mematikan amal, ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa 'alal 'aqil an yuwattina nafsahu 'ala sabri 'ala jari su. Nah, dan hendaknya orang yang berakal, nah, hendaknya orang yang berakal, an yuwattina nafsahu, untuk dia mengokohkan, menempatkan dirinya, hendaknya dia menempatkan dirinya, ala sabri, untuk bersabar, ala jari su, terhadap tetangga yang jelek, wa asyiri su, dan keluarga yang jelek, wa jalisi su, dan teman duduk yang jelek. Jadi latih, tempatkan diri kita untuk bersabar dalam menghadapi perkara-perkara yang beliau contohkan ini. Tetangga yang buruk, ya, keluarga yang buruk, ya, atau teman duduk yang buruk, sabar. Nah, fa inna dzalika mimma la yukhthi'uhu ala mamarril ayyam. Karena sesungguhnya yang demikian, ya, sesungguhnya yang demikian itu la yukhthi'uhu, tidak akan terluput darinya. Jadi la budda, ya, an yusiba minhu min syai'in minhu. Mesti dia akan menghadapi perkara-perkara ini. Apakah tetangganya tidak baik, atau temannya tidak baik, atau keluarganya tidak baik, saudaranya tidak baik, gurunya mungkin tidak baik, ya, muridnya tidak baik, semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah." Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu fitnah, sebagai bentuk ujian. Jadi kita diuji, sebagian kita diuji dengan sebagian yang lain. Atas birun, apa kalian bersabar? Jadi sabar menghadapi perlakuan-perlakuan orang-orang di sekitar kita yang tidak baik, ya sabar. Nah, mungkin teman-teman kita suka membuli kita, ya, isbir, sabar. Mungkin saudara-saudara kita, tetangga kita suka mengganggu kita, isbir, sabar. Keluarga kita mungkin perlakuannya kurang baik, isbir, sabar. Dan seterusnya. Ini namanya ujian hidup. Manusia tidak ada yang sempurna, ya. Setiap orang pasti kita akan mendapatkan kekurangan pada dirinya. Pada diri kita sendiri kita sadari kita punya banyak kekurangan. Sehingga kalau kita melihat saudara kita ada yang kita tidak senang dengan satu atau dua perangai dia, satu atau dua sifat dia, sabar. Selagi itu bukan perkara-perkara yang prinsip, ya sabar. Selagi itu masih bisa diperbaiki, ya perbaiki. Nah, jadi kata beliau, fa inna dalika mimma la yuqti'uhu ala mamaril ayyam. Karena yang demikian itu merupakan perkara yang tidak terluput darinya, ya, seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kita mau menginginkan kehidupan kita ini, sekitar kita ini baik semua, ya nggak bisa. Tidak ada masalah, ya tidak bisa. Sabar, jangan ketika ada masalah sudah, ya, lari tanpa penyelesaian, tanpa solusi, lari dari masalah. Nah, ada masalah, ya, di pondok misalnya. Padahal masih bisa diselesaikan, masih bisa dicarikan solusi, lari, ya, kecuali memang sudah gawat sekali urusannya, ya. Nah, mau nggak mau ya harus pergi, beda. Apalagi perkara-perkara prinsip. Kalau sekedar masalah sepele, ya, ini sabar. Temannya misalnya suka menjahili dia, suka ganggu dia, udah nggak sabar, udah nggak mau mondok lagi saya. Hati-hati ya, para talabah. Nah, masalah kehilangan duitnya atau barang-barang miliknya, ada yang hilang misalnya. Wah, ini pondok memang nggak beres, langsung pindah, ya, hati-hati, bersabar. Nah, bersabar. Baik. Wala yajibu, kata beliau berikutnya, wala yajibu lil atil an yuhibba an yusamma bih. Dan tidak wajib bagi orang yang berakal, yakni tidak mesti, ya. Sudah kita sebutkan di awal-awal bahwa kalimat la yajibu ini sedikit ada kerancuan, ya. Yang lebih tepat wayajibu, seperti itu. Wayajibu lil atil atau la yambagi, tidak sepantasnya bagi orang berakal an yuhibba an yusamma bih. Tidak sepantasnya bagi orang yang berakal untuk senang dinamakan dengannya. Artinya tidak pantas, tidak mesti dia harus menamakan dirinya akil misalnya. Jadi memang ada namanya akil, ya. Ini beda. Akil bukan akil, ya. Nah. Ya. Nah. Saya orang berakal misalnya. Nah. Atau ditulis di bajunya min uqola ar-rijal misalnya. Termasuk orang-orang berakal, tulis bajunya. Nah, enggak mesti. Ya. Jadi artinya tidak perlu untuk dia menonjolkan dirinya. Ya. Saya ini berakal misalnya, saya ini cerdas, pintar, enggak perlu. Li'anna man 'urifa bid-daha hudhira. Li'anna man 'urifa bid-daha hudhira. Karena orang yang dikenal dengan ad-daha, wallahu alam yang zahir, daha ini ada dua kemungkinan, ya. Ada daha'u fil khair, ada daha'u fil syarr. Daha itu artinya cerdas, cerdik. Seperti yang kita lewati di awal-awal pembahasan, ya, ada tingkatan-tingkatan orang cerdik. Ya, ada syaitan, ada ifrit, seterusnya. Ada jahil, ada ahmak. Nah, ini karena orang yang dikenalkan daha, kalau yang dimaksud daha di sini daha ul khair, berarti maknanya orang yang dikenal dengan kecerdasannya, hudhiro, dia akan dijauhi. Maksudnya apa? Dijelaskan di ta'liq, ya, khaufan nasu minhu, orang akan takut, biasanya orang segan kalau dia terlalu menampakkan bahwasanya dia orang berilmu atau dia terlalu menampakkan dia orang cerdas. Orang biasa segan, dia bergaul pun tidak leluasa, ya. Orang segan mau ngomong sama dia pun segan, tidak bisa lepas. Biasa kan gitu, ya. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang terlihat wah sekali, itu segan. Nah, yang seperti ini kalau terlalu dia tampakkan, dia akan dijauhi orang. Paling orang-orang tertentu aja yang mau dekat dengan dia. Jadi terlihat apa? Eksklusif. Nah, ini tidak perlu. Atau kalau daha yang dimaksud adalah daha usyar, cerdas dalam hal jelek, karena ada orang cerdas tapi cerdik, ya, istilahnya cerdik. C cerdik dalam hal kejelekan, ya, maka dia jelas akan dijauhi orang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa min aqlil aqil dufnu aqlahu mastata'a. Wa min aqlil aqil dafnu aqlahu mastata'a. Dan termasuk akal orang yang berakal, dia memendam, dia menyembunyikan akalnya semampunya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi. Tidak terlalu memperlihatkan bahwasanya dia ini orang yang berakal, cerdas misalnya. Ya biasa saja. Jadi orang biasalah intinya. Ya. Nah. Kata beliau, termasuk bentuk akal orang yang berakal, dia menyembunyikan akal semampunya, disembunyikan. Ya, tidak terlalu ditonjolkan. Bukan berarti dia bersikap bodoh, bukan. Bukan berarti dia jadi orang bodoh, bukan. Tapi tidak terlalu menampakkan keistimewaan gitu, ya. Kata beliau, li'annal bidra wa in khafiya fil ardi ayyaman fa innahu labudda zahirun fi awani. Karena biji benih, ya, benih walaupun dia tersembunyi di dalam tanah beberapa hari, ya kan? Kalau kita nanam benih, nggak terlihat benihnya, ya kan? Nggak terlihat, bijinya nggak terlihat, tahu-tahu sudah tumbuh saja, ya. Kecuali bibit ubi, ya, kalau bibit ubi ya, ya muncul. Nah. Baik. Kata beliau, karena benih atau bibit walaupun tersembunyi di dalam tanah ayaman beberapa hari, maka sungguh dia akan muncul pada waktunya. Dia akan tumbuh, muncul. Nah, gak bisa disembunyikan. Nah, artinya gak perlu kita terlalu menonjolkan. Nanti akan terlihat sendiri. Dari perangai, ya, dari perbuatannya, dari tutur katanya kelihatan, oh ini orang bukan main, ini bukan orang sembarangan ini, ya. Nah, wa kadzalikal aqil la yakhfa aqlahu atau aqluhu wa in akhfa dzalika juhdah. Demikian pula orang yang berakal tidak akan tersembunyi akalnya walaupun dia berusaha menutupinya, ya, walaupun dia berusaha menutupinya. Nah, dari sisi, ya, intinya dia orang yang terlihat biasa sajalah, ya, ya, tawadhu. Nah, ya, seperti biasa, seperti penuntut ilmu yang lain misalnya. Kalau dia orang yang memang cerdas, ya, dia seperti penuntut ilmu yang lain. Nah, tidak menampakkan, ya, biasanya kan orang-orang yang memiliki keistimewaan bisa terlihat dari penampilannya misalnya, gaya berjalannya, ya. Nah, ini tidak perlu ditonjolkan seperti itu. Nah, nanti akan terlihat sendiri. Seiring dia bergaul dengan manusia, ya, dengan orang, orang akan menilai. Nah, bagaimana sikap orang ini? Dia, oh, ini orang bukan orang sembarangan. Dia ini orang berakal. Dia orang cerdas. Ya. Nah. Taib. Sebagian para ulama, ya, nah ini, ya, diantara para ulama mereka ada yang cerdas itu ketika menulis, pintar nulis, ya, pintar nulis, tapi tidak pintar ceramah, nulis, masya Allah, ada orang seperti itu, banyak, mungkin diantara kita ada yang seperti itu, kan? Kalau nulis, subhanallah, nggak nyangka ini tulisan fulan. Orangnya pendiam, kalau ngomong susah. Tapi, wah, karyanya luar biasa. Ada orang yang pintar ngomong, tapi menulis seperti itu. Ya. Di antara contohnya adalah guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mempunyai dua guru yang terkenal. Yang pertama, ya, Al-Imam Ibnul Mulaqin. Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah, ini luar biasa karyanya. Memiliki karya kitab fikih Syafi'i, Badrul Munir, itu subhanallah, rujukan dari dalam permasalahan fikih Syafi'i dan kitab-kitab yang lainnya. Ibnu Mulaqin. Ya. Nah, luar biasa karyanya. Ini guru Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Mulaqin ini terkenal ya, karya-karyanya luar biasa. Nah, karya-karyanya luar biasa. Nah, yang satunya lagi guru Al-Hafidz Ibnu Hajar yang terkenal adalah Al-Bulqini. Al-Bulqini rahimahullah. Nah, orang yang cerdas yang banyak dipuji oleh para ulama termasuk Al-Hafidz sendiri. Ya, yang sering pula dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ucapan Al-Bulqini. Guru beliau tidak banyak tulisannya. Ya, karya-karya tulis beliau sedikit. Karena beliau tidak begitu mahir nulis. Ya, beliau mahir mengajar. Ada seperti itu. Masing-masing orang ada kelebihannya. Pintar nulis tapi tidak pintar menyampaikan secara lisan, ya kan? Ada yang pintar ceramah, menyampaikan secara lisan tapi tidak pintar menulis. Apalagi di masa-masa kita sekarang ini, ya kan? Banyak kita dapati tulisan-tulisan, masya Allah luar biasa. Dari para thalabul ilm, para duat, ya mungkin kita sebagian ini kita tidak kenal. Ya, nah, karena mungkin kita tidak pernah mendengar ceramahnya, tapi sering tulisan-tulisannya, faedah-faedahnya, ya. Nah, ini ya. Demikian pula Al-Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab, rahimahullah, pernah suatu ketika beliau Ibnu Rajab Al-Hambali ya, Imam terkenal yang mensyarah Sahih Bukhari Fathul Bari sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau di hadapan muridnya ya, ketika beliau mengajar di masjid, beliau mengajar di masjid luar biasa, faedah-faedahnya luar biasa. Sampai muridnya itu terkagum-kagum dengan keilmuan Al-Hafidz Ibnu Rajab ini. Ya. Luar biasa. Ya, pokoknya cerdas sekali ilmunya, ilmu ilalnya. Ya, ilmu hadisnya, fikihnya, syarah-syarahnya, subhanallah. Ya. Nah, suatu ketika beliau diajak oleh murid-muridnya ke tempat qadhi, ke tempat seorang hakim, ya pejabat lah ya. Nah, yang hakim ini bertanya tentang satu perkara. Bertanya, dibawalah Al-Hafidz Ibnu Rajab ke tempat qadhi tersebut. Nah, ketika dibawa Al-Hafidz Ibnu Rajab, di situ beliau terdiam, tidak ngomong beliau. Murid-muridnya pun heran, ini kenapa guru syekh kita diam saja, ya, tidak ngomong. Nah, padahal tadi di masjid itu luar biasa, waktu ngajar di masjid tadi luar biasa. Diajak ke tempat qadhi, ditanya tentang satu permasalahan, beliau nggak berucap, diam beliau. Ya, kata beliau, ditanya murid-muridnya, ya Syekh, kenapa engkau diam? Ya, padahal engkau, ya ketika mengajar tuh luar biasa, ya. Tapi kenapa engkau tadi tidak menjelaskan permasalahan itu kepada hakim tadi? Kenapa tidak engkau jelaskan? Kata beliau, saya ngajar kepada kalian di masjid itu lillah, ya, karena Allah. Sementara saya ngomong di hadapan qadhi itu karena dunia. Namanya di hadapan qadhi, pejabat ini. Kalau orang dekat dengan pejabat kan biasanya fitnah dunia, sangat dekat. Ini sangat dijauhi oleh para ulama. Makanya beliau diam. Ya. Saya berbicara di depan kalian ini lillah, kata beliau. Kalau saya mengajar, kenapa saya semangat mengajar kalian? Karena saya lillah. Saya tidak mengatakan sesuatu kepada qadhi itu bukan karena itu karena ada urusan dunia. Artinya beliau sangat khawatir ketika nanti beliau berkata di hadapan qadhi dan qadhinya sangat tertarik dengan beliau, akhirnya beliau nanti diangkat jadi pejabat. Dan itu para ulama sangat menghindari ya. Para ulama kita dahulu itu sangat menghindari yang namanya jabatan. Nah, bahkan kisah yang masyhur dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau sampai disiksa ya, beliau disuruh untuk menjabat satu jabatan tertentu, enggak mau, sampai dipaksa, sampai disiksa. Itu para ulama dahulu Sekarang jabatan malah dicari-cari, ya, bahkan rela mengorbankan hartanya. Nah ini. Taib. Wa awalu tamakkunil mar'i min makarimil akhlak huwa luzumul aql. Dan awal kekokohan seseorang, ya, awalu tamakkunil mar'i min makarimil akhlak. Awal kekokohan seorang di dalam kemuliaan akhlak, luzumul aql, adalah menetapi akal. Ini memperhatikan akalnya, berpegang dengan akalnya, luzumul aql, senantiasa berakal. Itu awal kekokohan seseorang, ya, di dalam kemuliaan akhlaknya. Nah, karena sudah kita jelaskan di awal pembukaan majelis ini, ya, ketika kita membuka kitab ini, bahwasannya definisi akal, nah ini mau roja sedikit ya, anda mau tanya nih, nah, definisi akal apa, Fuad? Hah? Masih ingat gak? Di awal-awal, apa itu akal? Mahabbatu apa akal? Abdurrahim apa akal? Nah, gak ingat. Nah, ini harus dipahami, jangan kita berbicara akal, jangan sampai nanti kita dikira seperti akalaniun, bukan. Akalaniun, akalaniun kan orang-orang sesat. Akal yang dimaksud dalam pembahasan ini apa itu? Nah, ada yang ingat? Ami Fajar, ingat? Apa akal? Akal yang dimaksud oleh beliau dalam pembahasan ini apa? Mahabbatul mar'i. Nah, berarti dikit yang ingat ini. Mahabbatul mar'i maka rimal akhlak. Itu. Kecintaan seseorang terhadap kemuliaan akhlak, itulah akal. Artinya orang menyukai perangai-perangai kebaikan, itu akal. Ya. Ini diantara definisi akal yang didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Ya. Jadi akal adalah mahabbatul mar'i makarimal akhlak. Kecintaan seseorang terhadap kemuliaan akhlak. Ya. Nah, wa yakrahu safsafaha. Nah, dan ketidaksukaannya terhadap kejelekan. Nah. Wallahu taala a'lam bisawab. Baik, ini udah masuk waktu ya. Ya, sudah masuk. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.